Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa fi sahihi muslimin. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau kembali melanjutkan pembahasan hadis yang keempat, yaitu di dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahlil jannati, ya, sesungguhnya seorang laki-laki itu beramal untuk waktu yang lama dengan amalannya penduduk surga. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahlin nari, ya, kemudian ditutup baginya amalannya dengan amalan penduduk neraka. Wa innar rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahlin nari, dan sesungguhnya seorang laki-laki itu beramal untuk waktu yang lama dengan amalannya penduduk neraka. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahlil jannati, ya, kemudian ditutup baginya amalannya dengan amalan penduduk surga. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahu muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fihi az-zamanat tawila la az-zamanat tawila. Ya, namun di dalam hadis dengan nomor 2651 tersebut, itu ditulis dengan az-zamanat tawila tanpa alif. Ya, sedangkan tadi di naskah dituliskan az-zamanat tawila. Ya, ini permasalahan lafadz hadis. Kita kembali ke atas. Wa fi sahihaini, dan di dalam, ya, dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim. An Sahli bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad, ya, radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam altaqa huwa wal musyrikuna, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, beliau bertemu dengan orang-orang musyrik. Ya, maksudnya adalah dalam peperangan. Wa fi ashabihi rajulun la yada'u syadzatan wa la fadzatan illa taba'aha. Ya, kemudian di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang, ya, laki-laki yang dia tidak akan membiarkan ada, ya, musuh yang lengah atau terpisah, melainkan dia akan, ya, mengikutinya, ya, tidak akan meninggalkannya. Yadribuha bisaifihi, ya, kemudian dia tebas dengan pedangnya. Ya, artinya musuh-musuh yang lengah dan terpisah tadi itu pasti dia ikuti dan dia tebas dengan pedangnya. Faqalu, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, ma ajza'a minnal yauma ahadun kama ajza'a fulanun. Ya, tidak ada, ya, seorang pun yang mencukupi bagi kita pada hari ini, ya, sebagaimana yang dicukupi oleh si fulan. Ya, artinya fulan itulah yang paling mencukupi di antara kita semua. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya atau kita lihat catatan kaki dulu. Qala Ibnu Manzurin fi lisanil Arabi. Ya berkata Ibnu Manzur di dalam kitab beliau yaitu Lisanul Arab. Wa fi hadithi sahlin ma ajaza'a minnal yawma ahadun kama ajaza'a fulanun. Ya bahwa penjelasan dari hadis sahl, yaitu lafad ma ajaza'a minnal yawma ahadun kama ajaza'a fulanun. Ya. Ay fa'ala fi'lan, ya fa'ala fi'lan, dhahara atharuhu. Ya. Maksudnya adalah melakukan atau dia melakukan suatu pekerjaan yang jelas terlihat pengaruhnya. Wa qama fihi maqaman lam yaqumhu ghairuhu. Ya, dan ia melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang-orang selainnya. Wa la kafa fihi kifayatahu. Ya, dan tidak ada ya yang dapat mencukupi sebagaimana pencukupannya, ya tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, ini adalah penjelasan Ibnu Manzur rahimahullahu taala dalam lafaz ma ajza'a minnal yauma ahadun kama ajza'a fulanun. Kita kembali ke atas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, huwa min ahlin nari. Ya, laki-laki tadi, yang pemberani tadi, itu adalah termasuk penduduk neraka. Faqala rajulun minal qawmi ana sahibuhu. Maka ya, ada laki-laki ya, dari ya, suatu kaum yang kemudian berkata, saya adalah sahabatnya, ya, saya adalah seorang temannya. Ya. Fattaba'ahu. Ya, maka laki-laki tadi itu mengikuti si pemberani tadi yang selalu menebas musuhnya tadi. Fajuriha jurhan syadidan. Ya, maka ternyata laki-laki yang pemberani tadi itu terluka dengan parah. Fasta'jalal mauta. Ya, maka dia ingin mempercepat kematiannya. Fawadha'a nasla saifihi 'alal ardi. Ya, maka ia meletakkan gagang pedangnya di atas tanah. Wa dhubabahu baina thadayaihi. Ya, dan ia meletakkan ujung pedangnya di antara dua dadanya. Ya, atau kita lihat catatan kaki. Qala Ibnul Athiri fin nihayati. Ya, Ibnul Athir, ya beliau berkata dalam An-Nihayah, Dhubabus Saifi, yang dimaksud dengan Dhubabus Saifi, tarafuhul ladhi yudribu bihi. Yaitu ya, bagian ujung dari pedang yang digunakan untuk ya, menebas atau menusuk. Thumma tahamala ala saifihi. Ya, kemudian ia ya, menusukkan pedang tersebut. Faqatala nafsahu. Maka ya, laki-laki pemberani tadi itu membunuh dirinya. Fakharajar rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala. Maka laki-laki yang tadi mengikuti si pemberani tadi itu kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, Ashhadu annaka Rasulullahi. Ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wa qassa alaihil qissata. Dan dia mengisahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai kisah tadi. Ya, di mana ternyata dia memang bunuh diri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahlil jannati fi ma yabdu lin-nasi." Ya, sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh beramal dengan amalannya penduduk surga ya dalam penglihatan manusia. Wa huwa min ahlin nari. Ya, padahal dia adalah penduduk neraka. Wa innar rajula la ya'malu 'amala ahlin nari fi ma yabdu lin-nasi. Wa huwa min ahlil jannati. Dan sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana yang tampak pada manusia. Ya, padahal dia adalah penduduk surga. Kita kembali melihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Zadal Bukhari fi riwayatin lahu. Ya, Al-Bukhari, ya, beliau menambahkan dalam riwayat tersebut, wa innamal a'malu bil khawatimi. Ya, bahwa setiap amal ibadah itu hanya tergantung pada penutupnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fi ma yabdu lin-nasi, isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalika, yaitu mengisyaratkan bahwa ya hal yang tersembunyi dalam perkara tersebut itu berlawanan dengan apa yang terlihat. Wa anna khatimatas su'i takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abdi la yattali'u 'alaihan nasu. Dan bahwa ya su'ul khatimah atau akhir yang buruk itu terkadang disebabkan karena rahasia batin dari seorang hamba yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Min jihati amalin sayyi'in. Ya. Misalnya berupa ya perbuatan yang buruk. Wa nahwi dzalika, dan yang sejenis dengannya. Fa tilkal khoslatul khafiyyatu tujibusu al-khotimati indal mauti. Ya, maka sifat buruk yang tersembunyi tadi itu dapat ya, mengakibatkan datangnya akhir yang buruk ketika kematian datang. Wa kadzalika qad ya'malu ar-rajulu 'amala ahli an-nari. Ya, demikian ya, terkadang seorang laki-laki, seorang hamba itu beramal dengan amalan penduduk neraka. Wa fi batinihi khoslatun khafiyyatun min khisalil khairi. Ya, namun di dalam hatinya itu terdapat ya, niat tersembunyi berupa kebaikan. Fataghlibu alaihi tilkal khoslatu fi akhiri umrihi. Ya, dan ternyata ya, niat baik yang tersembunyi tadi itu menjadi dominan di akhir usianya. Fatujibulahu husnal khotimati. Ya, maka hal tersebut dapat mengakibatkan akhir yang baik, ya husnul khotimah. Kita lanjutkan. Qala Abdul Aziz bin Abi Rawadin. Ya, berkata Abdul Aziz bin Abu Rawad, ya, rahimahullahu ta'ala, hadartu rajulan indal mauti. Ya, saya ya, pernah menjenguk seorang yang menjelang kematian. Yulakkanu la ilaha illallahu. Yang ditalqin la ilaha illallahu. Faqala fi akhiri ma qala huwa kafirun bima taqulu. Ya, maka orang tersebut yang ditalkin tersebut itu di akhir ya hidupnya, ya di sebelum dia mati, dia berkata, ya dia mengingkari apa yang engkau katakan. Maksudnya la ilaha illallahu wa ma ta'ala dzalika. Dan dia ya mati di atas hal tersebut dalam keadaan kafir. Nah, kita lihat di sini dhamir yang digunakan adalah huwa, ya bukan ana. Ya, kita lihat sebabnya di catatan kaki. Ya, tadi yang dimaksud huwa adalah dzalikal rajulul muhtadharu. Dia yang dimaksud huwa adalah laki-laki yang dicenguk tadi. Innama qala an nafsihi ana. Ya, sesungguhnya padahal periwayat itu meriwayatkan tentang dirinya, si lelaki yang dikunjungi tadi. Ya, maksudnya Abdul Aziz itu bercerita tentang laki-laki tadi itu seharusnya ana. Tapi malah digunakan huwa. Mengapa? Walakinnar rawiya istaqbaha an ya'tiya bi sighatil mutakallimi. Akan tetapi perawi dari kisah ini itu menganggap buruk, ya, menganggap jelek, menganggap buruk untuk didatangkan dengan sighah kata orang pertama. Ya. Maka digunakan huwa kafirun. Ya, tidak sampai hati mengatakan ana, ya dan seterusnya. Ya, jadi huwa yang digunakan. Nah, ini juga ada contohnya wa mithluhu qaulur rawi fi qissati wafati Abi Thalibin. Dan yang semisal dengan ini dapat dilihat pada ucapan perawi pada kisah wafatnya Abu Thalib, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Thalibin akhira ma kallamahum. Ya, berkata Abu Thalib pada akhir hidupnya dan akhir apa yang dia katakan, huwa ala millati Abdil Muttalib. Ya, dia berada di agamanya Abdul Muttalib. Ya, digunakan huwa bukan ana. Padahal sebetulnya Abu Thalib berkata ana ala dan seterusnya. Namun karena perawi yang menganggap itu buruk, membenci untuk mengucapkan ana ala dan seterusnya. Ya, karena itu diganti huwa. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Kita kembali ke atas. Qala, kemudian Abdul Aziz bin Abu Rawat itu berkata, fasa'altu anhu. Ya, maka aku bertanya tentang laki-laki yang barusan meninggal tadi. Fa idza huwa mudminu khamrin. Ya, dan ternyata laki-laki tadi adalah pecandu minuman keras. Fa kana Abdul Aziz yaqulu. Ya, maka kemudian Abdul Aziz bin Abu Rawat itu berkata, ittaqud dzunuba. Ya, takutlah kalian dari dosa. Fa innaha hiya allati awqa'athu. Karena dosa-dosa itulah yang dapat, atau dosa-dosa itulah yang menjerumuskannya. Ya, sehingga laki-laki pemabuk tadi itu tidak dapat menirukan talqin la ilaha illallahu, justru mengingkarinya. Kita lanjutkan, wa kana Sufyanu, ya berkata Sufyan. Kita lihat catatan kaki, yang dimaksud adalah huwa Sufyanu Tsauri, yaitu Sufyan Ats-Tsauri al-imamul masyhur, yaitu imam yang masyhur. Tuwfiya sanata wahidin wa sittina ba'da mi'atin minal hijrati, yang meninggal pada tahun 161 Hijriyah. Kita lihat ke atas. Ya, yashtaddu ya qalaquhu. Ya, beliau itu yang menjadi ya sangat-sangat gelisah. Fakana yabki wa yaqulu. Ya, beliau menangis seraya berkata, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Aku takut bila ya tercatat dalam ummul kitab sebagai orang yang celaka. Ya, ummul kitab di sini maksudnya adalah al-lawhul ya mahfuz. Wa yaqulu, dan kemudian beliau melanjutkan, akhafu an uslibal imanu indal mauti. Dan saya juga takut bahwa ya, iman itu akan dicabut ketika maut datang. Ya wakana, ya betul imana, ya akhafu an uslibal imana indal mauti. Ya, aku takut iman itu dicabut dariku di sisi atau ketika datang kematian. Wa kana maliku banu dinarin yaqumu tulalailihi qabidun ala lihyatihi. Dan Malik bin Dinar itu beliau ya berdiri sepanjang malam ya seraya memegang jenggotnya. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, qad alimta sakinal jannati min sakinin nari. Ya sungguh engkau mengetahui siapa saja penghuni surga dan juga siapa saja penghuni neraka. Fa fi ayyid daraini manzilu malikin. Ya maka di mana di antara dua negeri itu, yaitu surga atau neraka, yang nantinya menjadi tempat tinggal Malik. Ya, maksudnya dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Wa min huna kana sahabatu wa man ba'dahum minas salafis salihi. Ya, oleh karena itu para sahabat ya radhiyallahu anhum dan orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan salafus salih, yakhafuna ala anfusihim, ya yakhafuna ala anfusihim nifaq, ya mereka ya takut pada jika tertimpa ya, pada diri mereka itu sifat nifaq. Ya, kita lihat catatan kaki, undur fi khaufis salafi minan nifaqi bahthan mutawwalan lil muallifi fi Fathil Bari. Ya, kita dapat melihat atau lihatlah ya betapa takutnya para salafus salih dari sifat nifaq, yaitu pada pembahasan yang panjang milik penulis yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa qad asyara al-muallifu ila syai'in min dhalika fi syarhihi lil hadithis tsamini wal arba'ina min hadzal kitabi. Dan beliau juga memberikan ya keterangan isyarat mengenai hal ini pada syarah beliau terhadap hadis ke-20 atau hadis yang ke-48 pada buku ini nanti. Kita kembali ke atas. Wa yashtattu qalaquhum wa jaza'uhum minhu. Dan ya mereka memiliki ya kekelisahan yang dan kekhawatiran yang sangat dahsyat. Fal mu'minu yakhafu 'ala nafsihi nifaqal asghara. Dan seorang mukmin itu selayaknya takut terhadap penyakit nifaq yang kecil. Wa yakhafu an yaghliba dhalika 'alaihi 'indal khatimati. Dan takut bahwa sifat itu atau nifaq kecil itu akan menjadi dominan di ya, akhir hidupnya. Fa yukhrijahu ilan nifaqil akbari. Yang dapat mengakibatkan dia ya, tertimpa penyakit nifaq yang besar. Kama taqaddama anna dasa'isas su'i tujibu su'al khatimati. Ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, bahwa sifat buruk yang tersembunyi itu dapat mengantarkan kepada su'ul khatimah, akhir yang buruk. Kita lihat lagi catatan kaki. Wa min awsa'il kutubi fi dzikril khawatimi. Ya, di antara kitab yang paling luas yang menjelaskan mengenai ya amalan penutup, yaitu kitabu, yaitu kitab yasakbul ibarati fil qabri wal mauti was sakrati. Ya, lidukturi sayyidi Husainil Affaniyi jazahullahu khairan. Ya, beliau yaitu Ad-Doktor Sayyid Husain Al-Affani itu menuliskan kitab yang menjelaskan mengenai amalan-amalan dan juga penutup kehidupan. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Kita kembali ke atas. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi du'aihi. Ya. Yukthiru an yaqula fi du'aihi. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam doa beliau itu banyak mengucapkan ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan hatiku di atas agamamu. Faqila lahu, ya, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, ya nabiyallahi amanna bika wa bima ji'ta bihi. Ya wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadamu dan kepada ajaran yang engkau bawa. Fahal takhofu alaina, lalu ya, apakah yang engkau takutkan atau khawatirkan terhadap kami? Faqala, ya, maka beliau berkata, na'am, ya, innal quluba baina ya usbu'aini min asabi'illahi. Ya, karena hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Ya, jalla jalaluh, dari jari-jari Allah, jalla jalaluh. Yuqallibuha kaifa yasha'u. Yang Allah itu membolak-balikkannya sekehendak Allah. Ya kharrajahul imamu Ahmadu wa Tirmidhiyu min hadithi Anasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi melalui atau dari hadis Anas. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya akhrajahu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa qala wa hadha hadithun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidhi. Dan At-Tirmidhi beliau berkata ini adalah hadis hasan. Wa sahhahahu Syaikhul Albaniyu fi takhriji kitabis sunnati li ibni Abi Asimin. Dan Asy-Syaikh Al-Albani, ya, beliau mensahihkannya dalam takhrij beliau terhadap kitab As-Sunnah milik Ibnu Abi Asim. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa kharraja Muslimun min hadits Abdillah bin Amrin. Ya, Imam Muslim ya rahimahullah itu meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu bersabda inna quluba bani adama kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahmani jalla jalaluhu. Ya, sesungguhnya hati seluruh bani Adam itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah jalla jalaluhu. Ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'u. Ya. Ya, seperti sebagaimana satu hati yang Allah memalingkannya sekehendaknya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Ya, wahai zat yang dapat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami menuju ketaatan kepadamu. Kita lihat catatan kaki